kabar tak anggap angin. Marai awakku kering, janjimu biyen tak tukem di kowe mesti bali. Sabar aku menteni kowe raga kes kabar kuwi mung jarene aku tetep sejatu makane teko sajujure ngerti yo atiku mung panggori ko opo siji loro telu tekan wolu pitu setahun rong tahun tekane sewindu pantang ku lari pantang mundian nanti janji aku kepi kowe mesti bali. Balik.